Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, kaum rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Masih melanjutkan dari hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada babu tahrimul zulm, haramnya berbuat kezaliman. Yani pada hadis nomor 206. Sebelum kita masuk hadis 207, dari hadis sebelumnya mungkin sedikit mengulang dari ucapan muallif rahimahullah wa qauluhu qida shibrin minal ard. Siapa yang berbuat kezaliman qida shibrin minal ard. Di sini kemarin disebutkan kalimat qida shibrin ini laisa hadza ala sabilil qaid. Ini bukan hanya sebagai bentuk batasan. Namun bal huwa ala sabili al mubalaghah. Qida shibrin di sini dalam bentuk mubalaghah. Yakni fa in dhalama madunah tuwiqahu aidha. Artinya kalau seorang berbuat kezaliman di bawah dari qida shibrin, ukurannya di bawah itu saja, tuwiqahu, akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat. Yakni pada kalimat dunahu di sini maksudnya bukan hanya satu jengkal, kurang dari itu pun akan tuwiqahu, apalagi lebih dari itu. Apalagi lebih dari itu. Nah, sehingga segala bentuk kezaliman sekecil apapun harus berhati-hati. Apalagi mendzalimi orang yang soleh, orang yang berbuat kebajikan. Antum mengambil satu pulpen, kolam wahid, yang untuk ambil milik talib, penuntut ilmu. Misal sang talib mau menulis hadis, tiba-tiba pulpennya antum curi. Antum berbuat talib, antum menghalangi talib menulis hadis, menulis ilmu, maka ini adalah sebuah kezaliman. Dan ini tentunya kejelekannya lebih daripada sekedar antum mengambil satu kolam misalnya, naudzubillah, di maksab. Kalau di maksab hitung-hitungannya untung rugi. Kalau ini talib penulis hadis, antum berbuat kezaliman lebih jelek daripada mengambil di tempat jualan orang tadi. Ini betul-betul harus berhati-hati. Hak milik orang lain harus dijaga. Makanya dalam utang piutang ditulis, saya tanggal sekian utang kepada si fulan, ini saksinya. Ada dua saksi untuk menjaga terjadinya kezaliman. Di sini dikatakan tanah qida syibrin, tanah sejengkal itu. Nilainya kecil. Tapi bukan berarti kezaliman hanya pada tanah. Kezaliman seorang melakukan kezaliman kepada hak orang lain dalam hak tanah, termasuk hak-hak harta yang lain juga. Ini harus berhati-hati, karena beliau mengingatkan fattaqudzulma fa innal zulma dzulumat yaumal qiyamah. Taib, kita masuk jazakallahu khair kepada yang mengingatkan kepada saya kalimat ini untuk diulang kembali. Barakallahu fiik. Juga mungkin ada beberapa qiraah yang saya keliru, seperti min sab'i aradin, mungkin kemarin saya lihatnya aradin, yang betul adalah sab'a min sab'i aradin. Tayyib, jazakallahu khair. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya nomor 207 ya. Wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, di sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, faqad qala an-nabi, dalam hadis qala an-nabi, qala rasul, bersabda rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli, sesungguhnya Allah pasti yumli, yumli ayyumhil, menunda, ayu akhar, sesungguhnya Allah akan menunda, mengakhirkan dzalim, bagi orang yang berbuat kezaliman. Allah akan menunda, membalas maksudnya, memberi iqab kepada orang yang berbuat kezaliman. Fa idza akhadahu, maka apabila Allah Ta'ala akhadahu, menimpakan balasan uqubah, lam yuflithu, lam yuflithu, dia tidak akan luput dari azab itu. Lam yuflithu, orang itu tidak akan luput dari azab itu. Suma qara'a, lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Hud 102. Hud 102. Wa kadzalika, dan demikianlah, akhdhu rabbik idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Wa kadzalika, dan demikianlah, kata Allah, akhdhu rabbik, balasan Rabbmu, idza akhadhal qura, apabila Allah membalas penduduk negeri, wa hiya zalimah, dan penduduk negeri itu orang yang zalim, inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya akhdahu, uqubah, balasan Allah, siksanya Allah, alim, sangat pedih ya, sangat pedih, syadid, lagi sangat keras. Surat Hud 102, hadisun muttafaqun alaihi. Barakallahu fiik. Hadis ini saya bacakan penjelasan Syekh Utsaimin, amma haditsu Abi Musa Al-Asy'ari, adapun hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, faqad qala an-nabi, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yumli, sesungguhnya Allah akan menunda bagi orang yang berbuat zalim untuk memberi balasan, namun apabila akhadahu, Allah membalasnya, lam yuflithu, dia tidak akan luput dari adab itu. Disebut kalau Syekh Utsaimin yumli, kalimat yang dimaksud yumli, innallaha la yumli. Apa kalimat yumli lahu? Yakni yumhilu lahu, menunda, yumhil menunda, au yuakhir, hatta yatamada, sehingga orang itu yatamada terus menerus, tidak berhenti berbuat kezaliman, fidulmihi wal'iyadu billah. Sesungguhnya Allah pasti akan menunda, mengakhirkan orang yang berbuat zalim, sehingga apabila yatamada terus menerus, fidulmihi, dengan kezalimannya, wal'iyadu billah, maka fala yu'ajiluhul uqubah, maka Allah Ta'ala la yu'ajiluhu, tidak menyegerakan al-uqubah, balasan kezalimannya. Dia berbuat zalim, tapi dilangsung Allah balas saat itu. Dia merasa aman, dia merasa tenang dalam berbuat kezaliman. Dia merasakan bahwa kezalimannya tidak ada masalah. Ternyata apa? Hada minal bala. Ternyata ini termasuk bala, petaka, musibah bagi dia. Nas'alullaha ayyu'idzana wa iyyakum. Semoga Allah menjaga, melindungi kita dan kalian dari bala ini. Nah, Allah menunda seorang berbuat maksiat, berbuat zalim, tidak diadab saat itu. Ini kata Syekh, faminal istidraj. Maka ini termasuk di antara bentuk istidraj. Apa istidraj di sini? Istidraj yakni ayyum liya lil insan fi dhulmi fala yu'aqibu lahu sari'an hatta tatakaddas 'alaihi al-madhalim. Istidraj di sini maknanya adalah ayyum liyal insan, seorang ditunda dibalas oleh Allah fi dhulmihi, pada perbuatan zalimannya, pada perbuatan kezalimannya. Ayum liyalil insan, Allah menunda seorang membalas kezalimannya. Fala yu'aqibu lahu sari'an, Allah tidak segera membalas. Yu'aqab, tidak segera membalas. Hatta tatakaddas 'alaihil madhalim, sampai tatakaddas tertimbun, tertumpuk-tumpuk kezalimannya. Setelah tertumpuk-tumpuk, tatakaddas 'alaih, tertumpuk padanya berbagai jenis kezaliman-kezaliman. Nah, di situ fa idza akhadahu Allah, maka tiba-tiba Allah Ta'ala menurunkan azabnya, maka lam yuflithu, dia pun tidak bisa luput dari azab yang turun kepada dia. Maka akhadahu akhdha azizin muqtadir. Summa qara'a an-nabi, lalu Allah Ta'ala memberikan adab. Allah yang maha perkasa, yang maha mampu mengadab. Summa qara'a an-nabi, lalu beliau membaca surat Hud ayat 102. Ada ayat yang semakna dengan ayat ini. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Surat apa ini? Wala tahsabannallahu ghafila, jangan kamu menyangka Allah itu ghafil, lalai. Wala tahsabannallaha ghafila, jangan kamu menyangka Allah itu lalai. Amma ya'malu zalimun, apa yang dilakukan orang-orang yang zalim. Surat Ibrahim 42. Semakna dengan ayat tadi surat Hud 102 juga. Nah inilah yang namanya istidraj. Dalam sebuah hadis saya tambahkan makna istidraj. Dalam hadis atau riwayat Rasulullah SAW menceritakan tentang makna istidraj. Hadis Uqbah ibn Amir, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda," apabila engkau melihat Allah Ta'ala memberikan kepada hamba, memberikan apa? Nikmat. "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asih," apabila engkau melihat Allah Ta'ala memberikan kepada seorang hamba nikmat, "ala ma'asih," namun dia di atas maksiat, ya, namun dia di atas maksiat, dia diberi nikmat tapi dia terus di atas kemaksiatan dan merasa aman, maka fa innama huwa istidraj, maka itulah yang namanya istidraj. Lalu beliau membacakan surat Al-An'am 44. Lalu membacakan surat Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu, apabila mereka setelah mereka lupa dengan peringatan Allah, lupa, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami buka pintu-pintu nikmat dunia. Pintu-pintu nikmat dunia dibuka oleh Allah. Kulli syai' hatta idza farihu. Tak kala mereka berbangga dengan nikmat dunia di atas maksiat, bima utu akhadnahum baghtah. Akhadnahum baghtah. Kami siksa mereka baghtatan, spontan. Tidak nunggu besok, saat itu juga sedang asyik bermaksiat. Faidahum mublisu, faidahum mublisu, begitu datang azab, datang spontan sedang asyik bermaksiat, maka dia pun terdiam dan berputus asa. Berputus asa, kata Allah. Ini dibacakan oleh beliau setelah memberikan makna istidraj. Jadi tidak semua orang yang diberi nikmat dunia itu menunjukkan Allah sayang kepada dia. Jangan merasa GR, saya ini orang yang dicintai Allah. Buktinya banyak harta saya, apa yang saya inginkan dari nikmat dunia selalu dapat. Ternyata dia di atas maksiat, di atas kesyirikan, kebid'ahan. Maka ini bukan namanya rahmah, namanya istidraj. Perhatikan masing-masing dari diri kita. Taib, ini diantara mana istidraj yang diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir. Ibn Qayyim rahimahullah, saya tambahkan sedikit mana istidraj. Qala Ibn Qayyim, qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mendefinisikan istidraj, idza ra'aita Allah, idza ra'aita Allah yutabi'u 'alaika ni'mah, apabila engkau melihat bahwa Allah Ta'ala terus-menerus memberi nikmat kepadamu, ya, idza ra'aita Allah yutabi'u 'alaika ni'mah ni'amahu wa anta muqimun ala ma'asih, wa anta muqimun ala ma'asih, sedangkan kamu terus melakukan maksiat-maksiat kepada Allah, fahdaruhu, fahdaruhu, maka berhati-hati, fa innama huwa istijraj. Kenapa berhati-hati, kata Ibnu Qayyim? Fa innama huwa istidraj, fa innama huwa istidraj, itulah istidraj. Yastajriju kabeh, ya Allah memberikan istidraj kepada kamu. Dalam Al-Quran juga ada, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Apa kata Allah? Sanastajrijuhum, kami akan terus penuhi kepada mereka orang musyrik, orang kafir, sanastadrijuhum makanu, apa yang kami, apa yang mereka inginkan, wa umli lahum, kami penuhi, kami tunda untuk mereka datangnya azab. Inna kaidi matin, tipu daya kami kuat. Jadi terus menerus diberi kenikmatan dunia bukan berarti Allah sayang, ditunda, tunda semakin banyak dosa dan maksiat, semakin banyak dosa dan maksiat, kalau sudah numpuk baru diazab. Nah itu, inilah kata Syekh, hatta apa tadi, fala yu'aqibu lahu sari'an hatta tatakaddas 'alal mubali, kalau sudah numpuk kezalimannya baru diazab. Na'udzubillah min dzalik. Fa'alal insani adh-dhalimi, maka bagi seorang adh-dhalim yang berbuat zalim, alla yakhtarra bi nafsihi wala bi imla'illah, agar dia itu la yakhtar, alla yakhtarra, tidak tertipu pada dirinya sendiri. Wala bi imla'illah, tidak pula tertipu dengan imla, terus Allah mendikte kepada dia, mendikte dengan kenikmatan-kenikmatan dia. Ya. Fa inna dzalika musibah faqa musibah. Karena orang yang tertipu pada dirinya dengan apa yang Allah terus berikan kepada dia dari nikmat dunia, sementara dia tidak tahu itu istidraj, itulah musibah di atas musibah. Berbuat zalim itu musibah. Lalu dia merasa aman dari kezaliman yang Allah tidak balas saat itu, itu musibah. Li'anal insan idza uqiba bidh-dhulm 'ajila, karena seorang idza uqiba, kalau dibalas dengan kezalimannya 'ajilan, segera berkezaliman langsung diturunkan azab. Farubama yatadzakkar, bisa jadi dia jadi ingat, saya salah. Ada seorang wanita ditegur suaminya, keluar dari pekerjaan yang haram itu. Karena dia kerja di pabrik yang di situ barakallahu fikum, bekerja di tempat yang memperkerjakan urusan haram. Suaminya sudah taklim, alhamdulillah. Wahai istriku, keluar. Sudah cukup dengan rezeki yang saya dapatkan. Semoga Allah beri barokah. Perempuan berpikir tidak sadar kalau itu maksiat dan dosa, dia tidak mau. Eman-eman, saya dapat rezeki dari jalan yang tidak halal atau dari cara yang subhat. Maka masya Allah, dia tidak mau sadar saat dia berangkat kerja, tiba-tiba dia sedang nunggu mobil, mobil menyambar dia, terjatuh, dia terlempar, bahkan rambutnya tertarik, terpelanting dia. Baru kemudian diingatkan kembali, kan sudah saya ingatkan, sudah saya ingatkan. Baru wanita ini tersadar, oh iya, saya salah, saya bertobat dan berhenti, ini lebih baik. Musibah yang dia dapatkan mungkin dibawa ke rumah sakit 100-200 ribu, selesai. Dia rujuk bertobat dari perbuatan yang haram, alhamdulillah. Tapi yang lebih mengerikan kalau orang itu berbuat dosa dan maksiat dan dia terus diberi nikmat dunia dan dia merasa Allah sedang sayang kepada saya. Nah, dan itu sifat manusia. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana, Rabbi akraman. Kalau dia diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang banyak, Rabbi akraman, Rabb sedang memuliakan saya. Tidak seperti itu. Yang dimuliakan oleh Allah tidak seperti itu. Tidak di atas maksiat. Saya ulangi kata Syekh, kalau dia diiqab oleh Allah dengan kezalimannya, segera rubbama yatadzakkar, jadi ingat. Wa yata'il, yata'idhu, akan mengambil pelajaran. Wa yada'u adzulma, dia pun akan meninggalkan perbuatan zalimnya. Lakin idza amla, namun idza amla, apabila Allah menunda-nunda, imla menunda, lahu waktasaba athama, dan terus bekerja, berusaha melakukan berbagai macam atham, dosa au isjada dulma, atau terus berbuat kedzaliman, malah bertambah kedzalimannya, isdadat uqubatuhu, semakin bertambah uqubahnya, wal'iyadu billah. Fayukhad ala hirrah, fayukhadu ala hirrah, ghinnya di kasrah, maka wal'iyadu billah, fayukhad, lalu Allah mengadzab ala hirrah, ay ghaflah, hirrah di situ maknanya ghaflah, maka tiba-tiba diadzab oleh Allah ala hirrah ay ala ghaflah, dalam keadaan dia lalai belum bertobat, lalai di atas terus bergelimpangan dengan dosa dan maksiat, dia lalai diadzab. Hatta idza akhadahu Allahu lam yuflithu, sehingga apabila Allah azza wa jalla menyiksa dia, dia tidak bisa luput dari adzab itu. Nas'alullah ayarzuqana wa iyyakum al-i'tibara bi ayatihi, kita mohon kepada Allah rezeki, dan juga untuk antum rezeki bisa mengambil i'tibar, pelajaran. Rezeki kita diberi oleh Allah taala bisa mengambil i'tibar, pelajaran. Bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya. Bagaimana kaum terdahulu, baik kaum Samud, kaum Ad, yang mereka sedang bernikmat-nikmat dengan nikmat dunia. Fa'amas Samud, kaum Samud, alladzina jabu sakhra bil wad, yang mampu membuat rumah dari batu, sedang asik bersenang-senang di dalam rumah dari batu, gunung, dilobangin. Nah, ketika musim dingin, mereka masuk ke dalam batu supaya hangat. Hangat di dalam, bersenang-senang dengan nikmat dunia, dengan keluarganya. Barakallahu fik. Ternyata sedang asik makan minum bersama keluarganya, namun mereka bermaksiat menentang Rasulnya, datanglah petir menyambar. Petir yang menyambar dan mereka pun terjungkal dan mati. Ini tidak sadar kadang seorang. Maka kita harus mengambil pelajaran dari kisah dan ayat. Wa ayyu'idzana wa iyyakum, dan semoga Allah menjaga kita dan kalian semua, minal dhulmi anfusina wa min dhulmi ghairina innahu jawadun karim, berbuat zalim kepada diri kita, naam, berbuat zalim kepada saudara kita, innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Jawad, zat yang banyak memberi pemberian, dermawan, lagi maha mulia. Barakallahu fikum. Ini hadis Abu Musa mengingatkan kepada kita untuk jangan merasa aman dari berbuat zalim. Barakallahu fikum, karena Allah taala mampu membalas setiap orang yang berbuat kezaliman. Faidah hadis. Di antara faidah hadis ini pula, faidatullah ayyuhmilal zalimin. Di sini ada pelajaran penting, faidatullahi yuhmilul zalimin wa la yuhmiluhum wa huwa zahir. Faidah Allah taala menunda, yuhmil, bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Naam. Di mana dengan itu Allah taala akan mengiqab dalam keadaan orang tersebut sadar dirinya berbuat kezaliman. Ya. Yang kedua, al-aqil la ya'man min makrillah. Faidah hadis ini pula, al-aqil, orang yang berakal, la ya'manu min makrillah, tidak akan merasa aman dari makar yang Allah berikan kepada hamba. Idza zalama, apabila dia berbuat zalim. Orang yang berakal tidak merasa aman dari makar. Nah, makarnya Allah. Kadang kita membuat makar kepada Allah, Allah membalas makar kita. Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Di antara makar adalah tadi, nikmat Allah yang seharusnya digunakan untuk ketaatan, namun kita mendzalimi diri kita dan orang lain. Di antara faedah hadis ini pula, yastadrijullah adh-dhalimin liyasdadu itsma. Allah mengistidraj, yastadrijullahu adh-dhalimin, Allah mengistidraj orang-orang yang dzalimin liyasdadu itsma, supaya bertambah dosanya. Fayudha'af lahumul adzab, lalu dilipat gandakan azab untuk mereka. Naam, makanya lo katakan kepada orang kafir, kul tamatta bikufrik qalila. Kul, katakan Muhammad kepada orang kafir, kul tamatta bikufrik. Katakan, tamatta, bersenang-senanglah kamu, bikufrika, dengan perbuatan kufur kamu. Jadi orang kafir, masya Allah, diberi nikmat-nikmat dunia dengan kesenangan-kesenangan dunia yang luar biasa. Kul tamatta, silakan bersenang-senang dengan kenikmatan itu qalilan, sedikit. Fa inna masiraka ilan nar, tempat kembalimu neraka. Bersenang-senang di dunia sedikit, tapi di akhirat masuk neraka. Itu orang kafir. Orang mukmin, masya Allah, dia juga bisa mendapatkan nikmat dunia. Nikmat dunia orang mukmin juga dapat. Alhamdulillah, bisa makan, bisa minum, punya rumah, punya kendaraan. Alhamdulillah. Bahkan kendaraannya bisa gonta-ganti, ganti tahun, ganti model. Alhamdulillah, dapat. Dapat nikmat dunia. Dan nanti insya Allah kalau kita beramal soleh, bertauhid, mengikuti as-sunnah an-nabawiyah, masuk jannah. Maka ini harus diperhatikan. Makanya Nabi diingatkan oleh Allah, fala taghurrannak taqallubal ladina kafaru fil bilad. Jangan kamu taghurrannak, tertipu, ya, melihat taqallub, bolak-baliknya orang-orang kafir fil bilad, di negeri-negeri, melancong sana, melancong sini, keliling sana, keliling sini. Hartanya banyak, bisa keliling dunia, bahkan bisa keliling sana, keliling luar angkasa, masya Allah, kata mereka. Bahkan bisa keliling laut, dasar laut, keliling, kata mereka. Bersenang-senang dengan dunia. Maka Nabi diingatkan, termasuk kita seharusnya, jangan tertipu. Fala taghurrannak taqallubal ladina kafaru fil bilad. Barakallahu fikum. Dan ini adalah istidraj, makar bagi mereka yang tidak beriman. Masyaallah muslimin, selesai sudah hadis 207, kita masuk 208. Wa an Mu'adzin. Maksudnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita masuk hadis 208. Barakallahu fikum. Dari Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu qal, ba'asani Rasulullah. Ba'asani Rasulullah, telah mengutus kepada diriku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, yakni mengutus ke Yaman. Faqal, maka beliau bersabda. Apa sabda beliau? Innaka ta'ti qauman. Sesungguhnya engkau, Mu'ad, ta'ti qauman, akan mendatangi suatu kaum. Nakirah umum, karena banyak di sana orang-orang Yahud. Min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Kaum dari ahlul kitab. Fad'uhum, ajaklah mereka ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka, ajak mereka. Kemana diajak? Syahadah la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan saya Muhammad utusan Allah. Ajak kepada tauhid. Ini yang pertama harus diajarkan dalam dakwah, dalam pelajaran, naam, adalah tauhid. Ajak mereka kepada la ilallah wa anni rasulullah. Fa inhum ata'u kalidali. Fa inhum, jika mereka ata'u, mentaatimu, ala dalik, mentaatimu, lidalik, atas hal itu, yakni mau mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka mau. Maka fa'alimhum, fa'alimhum annallaha iftaradha 'alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailah. Allah memfardukan, Allah taala memfardukan atas mereka. Naam. Apa itu? Salat lima waktu. Sehari semalam. Jadi salat itu kewajiban bagi mereka yang sudah mau mengikrarkan dua kalimat syahadat. Masuk Islam wajib salat lima waktu. Setelah itu, fa inhum atha'u kalidzalik, kalau mereka mentaatimu untuk melakukan hal itu, mau salat ya, mau menjalankan ibadah salat lima waktu, naam, tidak menentang, bahkan mereka menjalankan, fa'alimhum, beritahu mereka. Beritahu mereka, annallaha iftardu alaihim shadaqatan, Allah memfardukan atas mereka zakat. Shadaqah di sini zakat. Zakat tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya di tengah mereka. Naam, orang kaya yang mencapai nisab hartanya sudah haul, diambil dari orang kaya di tengah mereka, faturaddu, lalu dikembalikan, fi fuqaraihim, pada, ada kalimat faturaddu ala fuqaraihim, faturaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada fuqara, orang-orang yang fakir di tengah mereka. Ai tusarrifi fuqara'il balad, orang fakir di negeri itu. Nah, selanjutnya fa inhum ata'u kalidzalik. Nah, ini syahidnya. Kalau mereka mentaatimu, menunaikan zakat, naam, fa'limhum, beritahu mereka. Fa iyyaka wa iyyaka fa inhum ata'u kalidzalik fa iyyaka. Iyyaka muad ingatkan, iyyaka, hati-hatilah kamu. Berhati-hatilah kamu, ya. Berhati-hatilah kamu wahai Mu'ad, wa qara'ima amwalihim. Wa qara'ima amwalihim, maksudnya jangan kamu mengambil harta-harta yang thayyib yang ada pada mereka. Artinya apa? Walakin khud al-mutawassit wala tadlim wala tudlam. Ambil yang mutawasit, yang tengah. Dan barakallahu fik, jangan kamu berbuat zalim. Nah, maka kamu akan berbuat kezaliman kalau melampaui tadi. Wattaqi da'watal madlum, diingatkan pula Mu'ad ibn Jabal, wattaqi, takutlah kamu, da'watal madlum, doa, dakwah, doa orang-orang yang terzalimi. Kalau kamu mengambil harta dengan zalim, nah, barakallahu fik, maka kamu akan didoakan dengan kezaliman, kamu akan didoakan oleh mereka, nah, kamu takut dengan doa mereka. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya laisa bainaha wa bainallah hijab. Ini syahidnya. Tidak ada antara doanya orang yang terzalimi, da'watul madlum, wa bainallah, dengan Allah taala, hijabun, penghalang. Doanya tidak ada yang menghalang. Naik ke langit, tas'ud ilallah. Doanya naik ke langit sampai kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doa itu. Tidak ada penghalang. Nah, sehingga harus berhati-hati dari doanya orang yang terzalim. Karena apa? Kenapa orang yang terzalim itu berdoa? Karena kamu berbuat zalim. Barakallahu fiik. Doa orang terzalimi, orang yang lemah, ya, Orang yang lemah hatinya lembut, mengeluh kepada Allah, ya. Di tengah malam dia mengaduh, mengeluh, melaporkan kepada Allah. Sambil menangis kepada Allah, melaporkan perbuatan kita. Kita sedang tidur, terlelap. Bangun tidur, datang azab. Takutlah kepada doanya orang yang lemah ini. Naam. Karena justru orang yang lemah dan dekat dengan Allah inilah yang barakallahu fikum. Kadang doanya barakallahu fikum kita meremehkan. Apa kamu orang lemah? Ternyata dia doanya mustajab. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini sudah pernah mungkin dibahas dalam pelajaran apa ini? Pelajaran tauhid, ya. Hadis ini dimasukkan oleh Syekhul Islam dalam Kitabu At-Tauhid. Tapi di sini Al-Imam Nawawi memasukkan dalam bab tahrimu dzulm pada kalimat yang akhir. Fattaqi da'wata al-madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Barakallahu fik. Qala al-mu'allif. Kita baca. Berkata mu'allif. Maksudnya Imam Nawawi rahimahu. Fi mana qalahu an min hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Apa yang dinukil oleh Imam Nawawi dari hadis sahih Bukhari Muslim, hadis dari Mu'adz ibn Jabal, ulama umat ini, ulama uhadihil ummah adalah Mu'adz ibn Jabal, ulamanya. Qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus diri saya ke negeri Al-Yaman, di negeri Al-Yaman. Dan Rasul SAW mengutus ke Yaman bukan hanya Mu'ad, Ibnu Abbas juga diutus ke sana, ya. Abu Musa Al-Asy'ari juga diutus, ya. Wa kanat bi'satuhu iyah, dan diutusnya Mu'ad ke Yaman fi Rabi' minas sanatil asyirah minal hijrah, pada bulan Rabi' minas sanah, pada tahun ke-10 dari hijrah, tahun ke-10 dari hijrah. Ba'athahullah ba'asu sallallahu ila al-Yaman. Beliau diutus oleh Nabi ke negeri Yaman. Wa kanu ahlu kitab. Dan negeri Yaman itu mereka adalah ahlu kitab. Banyak ahlu kitab Yahudi dan Nasoro. Mereka ahlu kitab memiliki kitab Taurat dan Injil. Ahlu kitab punya kitab Taurat dan Injil. Kalau Yahudi, orang Nasoro, mereka sudah punya kitab. Di sini beliau mengingatkannya akan dihadapi itu bukan orang sembarangan, tetapi orang yang punya kitab, berarti punya ilmu. Dakwah ngadepi orang berilmu, bayangkan. Metodenya harus betul-betul diajarkan oleh Nabi SAW, metode yang tepat. Karena orang sudah punya kitab, punya ilmu, punya pengetahuan yang luas. Maka beliau mengajarkan metode dakwah yang paling tepat. Apa itu? Diajari tauhid. Tauhid. Walaupun pandai sesuatu dari ilmu-ilmu, kalau tidak ngerti tauhid, berbuat syirik, maka itu hapus amalannya. Wa may yusyrik billah faqad habita 'amaluhu. Ini ditanamkan oleh beliau prinsip-prinsip dakwah. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ah, tayyib, adzan apa belum? Sudah adzan? Masuk Isya belum? Belum? 5 menit lagi. Ah, 5 menit lagi. Siapa yang sudah hafal hadis 2627? Barakallahu fikum, saya akan kasih hadiah. Ada di antara antum ya abnai yang sudah hafal hadis 206 atau 207? Ada yang sudah hafal? Yang sudah hafal bisa berdiri. Tafadhol. Dan dapat hadiah insyaallah. Kontan. Hadiahnya kontan. Yang di depan saya ada dua air. Hadiah pertama ini air untuk antum, ini untuk saya. Ini yang kontan. Nanti ada yang tidak kontan. Ada yang hafal? Dapat hadiah kontan ini, Yora, bersama selangnya ini. Oh, jatuh itu. Ada yang mau? Hadis 206 atau 207? Tafadhal, berdiri. Suja', aina suja'. Mana yang berani? Ini hadiah kontannya Yora. Nanti hadiah yang menyusul ada insyaallah. Tak cari nanti yang pas. Padahal aina suja'. Nah. Ada yang berani? Mana yang berani? Hah? Ayo. Jadi Imam Dzarqutni ini. Dzarqutni mendengar langsung hafal. Ala Imam Syu'bah. Atau jadi Imam Syu'bah. Atau jadi Qatadah itu. Jadi Imam Qatadah, ha? Mendengar tidak pernah lupa. Ada yang hafal? Tidak ada? Tidak ada yang berani? Ya sudah, kemis yang akan datang.